Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, dimanapun Anda berada, kembali kami hadir dalam seri presentasi seri dakwah ilahullah, The Islamic Shadow Presentation, seri pembinaan umat. Insyaallah kita akan memulai menguatkan kembali seri tarbiyah. Saudaraku yang budiman, saya ingin mengawali dengan suatu kisah nyata yang terjadi di dalam sejarah kehidupan manusia. Kejadian ini terjadi sekitar bulan Jumadil akhir, ya, tahun 20 Hijriah, atau bertepatan dengan sekitar bulan Juni atau Juli tahun 640 Masehi. Terjadi di Mesir, yaitu ketika kaum muslimin yang dipimpin oleh Panglima Amr bin As melakukan pengepungan terhadap benteng Babylon. Benteng Babylon ini adalah salah satu benteng yang ada di lembah di delta Sungai Nil. Salah satu benteng kuat yang dikuasai oleh Kekaisaran Romawi Timur. Di benteng Babylon ini terdapat dua penguasa. Penguasa setempat yaitu Mokaukis. Ini adalah dari pihak penguasa setempat dari penduduk asli Mesir. Dan kemudian penguasa dari pihak Roma yaitu Patrick. Di dalam posisi pengepungan itu, ya, setelah berlangsung sekian bulan lamanya, maka dalam proses pengepungan sekian bulan lamanya itu terjadi pertukaran perutusan. Perutusan kaum muslimin itu dipimpin oleh Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perutusan terdiri dari 10 orang. Nah, Ubadah bin Samit ini adalah seorang sahabat yang perawakannya besar dan warna kulitnya hitam karena beliau dari Ethiopia, Habsyi. Jadi kulit hitam legam. Ya. Sedangkan anggota perutusannya adalah kebanyakan tokoh-tokoh Arab yang berperakan sedang dan warna kulitnya cerah. Awalnya pihak Mokakis maupun Patrick itu menolak untuk berunding dengan kepala perutusan itu. Tetapi seorang anggota perutusan itu maju ke depan dan berkata, ya, tokoh hitam ini adalah pemuka kami. Maksudnya Ubadah bin Samit. Beliau termulia dalam lingkungan kami, pemimpin perutusan ini dan ditunjuk dan diangkat oleh panglima kami. Kami menghormati ilmunya dan buah pikirannya. Apa yang dikatakannya adalah pendirian kami semuanya. Akhirnya pihak Patrick dan Mokaukis kemudian terpaksa, ya, berhadapan dengan Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Nah, tuntutan yang diajukan adalah sama, ya, salah satu dari tiga pilihan, ya, memeluk agama Islam, ya, masuk ke dalam Islam, mengucapkan kalimat syahadat, ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan terjamin hak milik dan nyawanya dan juga beroleh persamaan kedudukan. Karena dalam Islam, orang yang baru masuk Islam dengan orang yang sudah lama masuk Islam itu sama kedudukannya. Jadi terjamin hak miliknya, harta bendanya, nyawanya, penghidupannya, ya, karena masuk Islam. Kemudian kalau tidak mau, maka menyerah dengan damai, ya, tunduk ya, patuh kepada hukum Islam, ya, tapi tetap beragama, beragama dengan agamanya semula, ya, tetapi dia harus tunduk pada aturan Islam. Kemudian dia memikul kewajiban membayar aljizyah. Aljizyah ini adalah pembayaran yang rata-rata satu tahun per orang itu sekitar 1 atau 2 dinar emas. Ya. Jadi 1-2 dinar emas per tahun untuk per orang. Ya. Jadi sangat, boleh dibilang sangat kecil, ya, sangat kecil. Maka jika dia membayar jizyah, aljizyah, maka terjamin hak miliknya dan nyawanya. Dan dia bebas melaksanakan peribadatan sesuai dengan agama yang dianutnya. Nah, ini adalah pilihan yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau memang menolak pilihan pertama dan kedua, maka melanjutkan peperangan. Dan siap memikul risiko akibat peperangan itu, yaitu kalau mereka kalah, maka harta bendanya dirampas menjadi ghanimah, dan kemudian keluarganya menjadi tawanan. Kemudian bangunan, harta bendanya, ya, semuanya itu menjadi milik kaum muslimin. Ini kalau mereka kalah. Ya. Jadi inilah adalah 3 opsi yang dikumandangkan oleh kaum muslimin, ya, dimanapun, ya, ketika menghadapin Persia, ketika menghadapin Romawi di Syam, ketika menghadapin kaum paganisme Arab, ya, di mana-mana, ya. Jadi 3 pilihan opsi, ya, sesuatu yang jelas. Nah, tawaran, ya, itu kemudian ditolak oleh Patrick maupun Mokakis. Kemudian dari pihak Mokakis, Mokakis dan Patrick, ya, itu juga mengirim utusannya ke Kam, ya, Kam kaum muslimin, ya, dan kemudian di tendanya ditahan oleh Panglima Amru bin As di dalam ketentaraan Islam selama 2 hari 2 malam. Ya. Jadi perutusan dari Mokakes dan Patrick ini ditahan selama 2 hari 2 malam, bukan berarti ditahan diikat, tetapi ditahan artinya dibiarkan berkeliaran, cuma tidak boleh kembali ke pasukan Mokakes dan Patrick. Jadi bukan dibelenggu, ya. Nah, selama 2 hari 2 malam perutusan ini berada di tengah-tengah kaum muslimin. Hingga timbul prasangka buruk di dalam benteng Babylon, ya. Nah, sewaktu wakil perutusan itu pulang kembali dan ditanya tentang peri keadaan musuhnya, yaitu kaum muslimin, maka ia pun memberikan jawabannya. Kami menyaksikan suatu kaum yang cinta mati. Kami menyaksikan suatu kaum yang cinta mati daripada cinta dunia. Jadi mereka lebih mencintai kematian, ya, daripada kehidupan di dunia ini. Keramahannya, ya, itu menandingi keangkuhannya. Jadi ramah, orang-orangnya ramah. Duduknya bersila di tanah, ya. Jadi tawadu, ya. Duduk mereka bersila di tanah, ya. Panglimanya, anak buahnya sama-sama duduk di tanah. Sama sederajat. Pihak atasan tidak berbeda dengan pihak bawahan, ya. Jadi ketika dalam majelis itu semua orang bebas berbicara, ya. Bebas mengungkapkan pendapatnya, pikirannya. Seorang pimpinan tidak mendominasi pembicaraan. Mereka tidak mengenal perbedaan antara mulia dengan hina, antara tuan dengan sahaya. Jadi inilah, ya, konsep, ya, Islam, ya, yang sangat jelas sekali. Kenapa? Karena dalam Islam, ya, itu kaum muslimin, siapapun dia, itu sama, ya, dan sederajat, seperti sisir, ya, mata sisir yang sama. Yang membedakan adalah ketakwaan. Ya, ketakwaan itu ada di hati, ya, susah untuk diukur. Hanya Allah yang tahu tingkat ketakwaan seseorang. Bila datang saat sholat, ya, maka tidak seorang pun yang tidak mengerjakannya. Artinya semuanya beramai-ramai sholat, melakukan sholat, berjamaah. Mereka mencuci anggota tubuhnya dengan air dan sangat tekun di dalam sholatnya itu. Jadi berwudu, ya, dan sangat tekun, artinya khusyuk. Kenapa? Inilah jihad. Inilah jihad. Jadi ini adalah kesaksian dari perutusan pihak Mokakis dan Patrick, ya, terhadap kehidupan kaum muslimin, ya, di zaman itu. Ya, ini adalah di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Nah, senada dengan ini, ya, itu juga kesaksian, ya, yang disampaikan oleh seorang rahib, ya, Nasrani, ya. Setelah perang Yarmuk, ya, kita tahu perang Yarmuk itu adalah peperangan besar yang merubah sejarah dunia. Peperangan antara kaum muslimin dengan kekaisaran Romawi Timur, ya. Sekitar 40 ribu kaum muslimin berhadapan dengan 200 ribu atau 250 ribu kaum gabungan antara Romawi, pasukan Romawi Timur dengan Arab. Arab Nasrani, Arab Paganis. Dan pasukan Romawi itu hancur lebur, ya, kalah total, ya. Sehingga setelah peperangan itu, ya, padahal pasukan Romawi dan Arab ini adalah mereka adalah orang-orang yang sangat berpengalaman dalam peperangan dan di lebih unggul di dalam sisi pasukan, jumlah pasukan maupun dalam sisi peralatan, peralatan persenjataan. Sehingga ketika dilakukan evaluasi oleh Kaisar Heraklius, maka kemudian salah seorang pendeta, pemimpin pendeta, kemudian menyampaikan laporan, ya, ketika Kaisar Heraklius tanya, kenapa kok pasukan kita, ya, hancur, ya, kalah total, ya, daripada pasukan mereka, kaum muslimin itu. Maka pendeta, salah satu pemimpin pendeta ini kemudian menyampaikan laporan, wahai Kaisar, ya, sungguhnya perbedaan sangat besar antara pasukan kita dengan pasukan mereka. Pasukan kita, ya, ini selalu mengagung-agungkan kedudukan. Selalu jarak antara pemimpin, panglima dengan anggota pasukan itu sangat berbeda, ya. Sangat birokratis, ya. Sangat ortodok, ya. Sangat mengedepankan kedudukan, ya. Ini sehingga proses penyampaian perintah, ya, itu tidak lancar sampai ke bawah, ya. Karena melalui berbagai macam level. Pasukan kita, kalau malam hari, itu bersenang-senang, ya, bergembira ria dengan tarian, musik, ya, dengan mabuk-mabukan, ya, minuman keras, dengan wanita. Ya. Sementara kaum muslimin, ya, itu mereka di antara pemimpin dan pasukannya itu tidak ada perbedaan. Ya. Mereka tidak memiliki tanda kepangkatan, ya, pakaian pemimpin dengan pakaian pasukan itu sama, ya, tidak ada jenjang kepangkatan, dan mereka berinteraksi mudah. Kemudian kalau malam hari mereka, ya, sibuk dengan melakukan sholat, berdoa, berzikir, ya, dan sholat. Berdiri, melakukan sholat. Mereka sholat dengan khusyuk dan banyak menangis. Kemudian ketika di dalam peperangan, di tengah-tengah kecamuk peperangan, maka pasukan kita itu lebih suka kalau temannya mati duluan daripada dirinya. Jadi pada takut mati. Sementara kaum muslimin ketika sedang berkecamuk peperangan, itu mereka berlomba-lomba untuk supaya dirinya mati duluan daripada temannya. Karena mereka mencintai kematian. Nah, dari perkehidupan inilah maka mereka menang. Karena mereka semangatnya luar biasa. Sementara kita, pasukan Romawi itu semangatnya ya, banyak tersandra oleh kepentingan duniawi. Saudaraku yang budiman atau cerdas, ini adalah kesaksian dari pihak musuh ya, terhadap perkehidupan kaum muslimin. Dan ini bisa kita baca di dalam riwayat sejarah ya. Dan ini otentik. Saudaraku yang budiman dan cerdas, ini adalah merupakan awal ya, bagaimana kita membentuk generasi ya, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ridho generasi kaum umat manusia yang memiliki kekuatan. Kekuatan sejati itu bukan karena banyak harta, karena banyak persenjataan, tapi kekuatan sejati itu adalah kekuatan keimanan. Keimanan, keikhlasan, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan seseorang itu lebih menyukai kehidupan di akhirat daripada kehidupan di dunia ini. Lebih menyukai apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di sisi manusia di dunia ini. Nah, dalam konteks inilah insyaallah ya, seri pembinaan umat, seri tarbiyah pekanan insyaallah ya, kita akan menyampaikan ya, bagaimana kita membina, membentuk umat manusia supaya menjadi manusia-manusia yang kawiyun ya, yang kuat, yang memiliki keimanan yang kuat ya, seperti pohon yang besar yang akarnya menghunjam ke dasar bumi dan dahan-dahannya itu menjulang ke langit. Sosok manusia yang memiliki keimanan yang kokoh terpatri di dalam dadanya ya. Kemudian buah daripada keimanan itu adalah memberikan manfaat untuk kehidupan manusia. Untuk kehidupan manusia sepanjang kehidupan manusia. Saudaraku yang budiman dan cerdas, tentunya kenyataan bahwa bagaimana kondisi kaum muslimin yang diceritakan oleh perutusan Mokakis dan Patrick serta diceritakan oleh pemimpin pendeta Nasrani tadi, itu terbentuk bukan dengan tiba-tiba ya. Kaum seperti itu terbentuk melalui proses yang cukup panjang ya. Proses yang melelahkan ya. Dan itulah proses pembentukan hasil daripada tarbiyah Islamnya yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Generasi yang luar biasa, khairu ummah, sebaik-baik umat yang hadir di muka bumi, sebaik-baik manusia yang hadir di muka bumi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Engkau, kalian para sahabat Nabi itu adalah khair ummah, sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang Allah keluarkan kepada manusia sebagai best practices untuk seluruh kehidupan manusia. Kenapa? Karena menyuruh kepada ma'ruf menyuruh kepada kebajikan, kebenaran, kebaikan, dan mencegah kemungkaran, kebatilan, kemusyrikan. Watuk minu nabilah, dan senantiasa komit dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman di dalam surat At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayat 111. Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'ala haqqin fit tawrati wal injil wal quran. Wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi baikumul ladzi bayatum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Sungguhnya Allah telah memberi, telah membeli orang mukmin itu jiwanya, nyawanya, dan hartanya, kekayaannya, apapun ya. Bi anna lahumul jannah, ya. Dan bagi mereka itu surga. Jadi membeli jiwa, nyawa, dan harta kaum muslimin dengan surga. Surga berarti negeri abadi, ya, yang kafliknya seluas langit dan bumi. Ya. Kenapa? Karena mereka berperang di jalan Allah, ya. Mereka membunuh dan mereka terbunuh. Ya. Itulah janji, ya, yang benar, ya, yang telah Allah berikan di dalam kitab Taurat, di dalam Injil, di dalam Quran. Ya. Sudah disebut Allah di dalam Taurat, Injil, dan Quran. Maka barang siapa lagi yang lebih memenuhi janjinya kecuali selain Allah. Jadi Allah adalah yang paling memenuhi janji. Kenapa? Karena Allah maha kuat, Allah maha kuasa, Allah maha besar, dan Allah maha perkasa. Allah maha mengetahui, Allah maha menguasai segala sesuatu kehidupan ini, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Maka yang paling kuat janjinya adalah Allah. Yang paling menepati janji adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka bergembiralah dengan perniagaan jual beli yang engkau lakukan itu, ya. Wa dzalika wal fawzul 'adzim, dan itulah, ya, kemenangan yang hakiki, yang agung, yang hakiki, yang sejati. Kemenangan yang sejati adalah ketika seseorang diridhoi Allah, dirahmati oleh Allah, dan dia dimasukkan ke dalam surganya Allah, diselamatkan dari api neraka. Diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah seluas langit dan bumi abadi. Itu adalah kemenangan yang sejati. Dan untuk itulah harusnya kita semuanya berlomba-lomba. Yaitu apa? Yaitu mukmin dulu, ya. Dasarnya adalah kita menjadi mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Iman kepada Allah berarti kita mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Mengakui bahwa hukum yang berlaku di jagat raya ini adalah hukum Allah. Mengakui bahwa Allah adalah penguasa tunggal seluruh kehidupan ini. Maka tugas kita adalah mengabdi kepada Allah, menolong agama Allah. Menolong agama Allah adalah menolong Islam. Karena inna dina indaullah Islam. Semuanya din, agama, jalan hidup yang benar adalah di sisi Allah adalah Islam. Semua para nabi dan rasul, ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, agamanya adalah Islam. Islam intinya adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian syariatnya, ya, mengikuti sesuai dengan syariat yang Allah turunkan sesuai dengan periode zamannya kepada para rasulnya. Dan sekarang kita ini yang hidup di zaman sekarang adalah mengikuti syariat yang diturunkan Allah kepada Muhammad SAW, ya, sebagai Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir untuk seluruh manusia di zaman sekarang sampai nanti zaman manusia terakhir di muka bumi sebelum hari kiamat, sebelum kehancuran jagat raya ini. Saudaraku yang budiman, Allah juga berfirman, ya, di dalam surat Ash-Shaf. Surat Ash-Shaf, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat 61 ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang telah mengaku beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan, perdagangan, jual beli yang dapat menyelamatkan kamu dari adab yang pedih? Yaitu apa? Kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad, berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwamu, ya. Dengan harta dan nyawamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Jadi perniagaan jual beli suatu kata yang mudah dipahami oleh semua manusia dari zaman dulu sampai zaman sekarang, oleh orang tua sama orang anak kecil, semuanya paham tentang perniagaan jual beli, take and give, ya. Take and give, ya. Jadi perniagaan antara Allah dengan manusia, ya. Allah berikan surga sebagai barang yang kita beli, dan kita kemudian membelinya dengan apa? Dengan keimanan, iman kepada Allah dengan ikhlas, terus ikhlas, kemudian berjuang, berjihad, ya, berdakwah ila Allah, ya, berjuang fisabilillah, menegakkan kalimat Allah di muka bumi dengan harta kita, waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, ya, dengan nyawa kita, dengan air mata, darah, keringat, dengan kepayahan dan sebagainya. Inilah kita mengerahkan semua potensi yang kita miliki untuk lila kalimatillah, meninggikan kalimat Allah di muka bumi ini, menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini. Saudaraku yang budiman, tetap cerdas. Penting sekali kita menguatkan jalan hidup jihad. Kenapa? Karena jalan hidup jihad ini adalah jalan hidup, ya, yang akan mengantarkan kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat. Ya. Kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat. Ya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam Sahih Bukhari Muslim yang muttafaq alaih. Ya. Rasulullah bersabda, ini adalah dari Abu Hurairah, ya, dari Abu Hurairah. Di dalam Sahih Bukhari Muslim muttafaq alaih. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah fa idza qalu ha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum ala Allah. Aku, ya, maksudnya Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan, siapa yang diperintahkan? Allah. Diperintah, aku diperintah oleh Allah, ya. Aku diperintah berperang dengan manusia, dengan orang-orang. Sampai mereka, manusia itu mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku utusan Allah. Maka bila mereka telah mengakui dan meyakininya, berarti telah terpelihara daripadaku darah dan harta mereka. Dan perhitungan mereka, hisab mereka, nanti terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah adalah salah satu misi, ya. Jadi Rasulullah dalam hadis lain, ya, saya adalah rahmatan lil alamin, ya. Saya diutus sebagai rahmatan lil alamin, tapi juga saya diutus sebagai diutus untuk berperang. Nah, ini, ya. Jadi hadis Rasulullah itu balance, ya. Selama ini kebanyakan pemahaman kaum muslimin itu bahwa Rasulullah itu rahmatan lil alamin saja. Jadi Rasulullah itu sebagai rahmat untuk seluruh alam. Sehingga apa? Sehingga hidup damai, ya, hidup tenang, ya kan? Tidak boleh bertengkar, tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh melakukan hal-hal yang merusak hak asasi manusia gitu. Nah, tetapi, ya, ada lanjutannya dari hadis itu, yaitu bahwa Rasulullah diutus, ya, bahwa aku diutus sebagai rahmatan lil alamin dan juga sebagai diutus untuk berperang memerangi siapa? Memerangi orang-orang musyrik, memerangi orang-orang kafir, memerangi orang-orang munafik. Ini bisa kita lihat di dalam Al-Quran. Jadi Allah memerintahkan Rasulullah untuk memerangi kaum musyrik, orang kafir, orang munafik. Kenapa? Karena orang-orang musyrik, orang-orang yang menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah, ya. Ini termasuk orang musyrik di sini adalah sekarang penganut agama Nasrani, ya. Protestan, Katolik. Kemudian orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau menyembah Allah. Ya. Ini termasuk semua agama-agama selain Islam, ya. Selain Islam, di luar daripada Nasrani tadi, ya. Mereka menyembah dewa ini, dewa itu, menyembah patung ini, ya, menyembah bulan, matahari, menyembah jin. Nah, itu maka Rasulullah diperintahkan untuk memerangi mereka. Kenapa? Karena orang-orang musyrik ini, orang-orang kafir ini, ya, mereka hidup di dunia ini, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka pidatokan, itu adalah, ya, semuanya, ya, adalah penyesatan. Penyesatan kepada umat manusia. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada akhir-akhir yang benar, maka yang diucapkan, yang dipidatokan, yang diceramakan adalah penyesatan. Penyesatan yaitu karena mereka tidak iman kepada Allah, maka apa yang diucapkan juga mengajak manusia untuk tidak beriman kepada Allah. Yaitu apa? Ya, yang diucapkan adalah kebanyakan adalah supaya manusia cinta dengan dunia ini, ya. Yang diucapkan, yang dibicarakan, yang dipidatokan, ya, di dalam berbagai macam forum itu adalah cinta duniawi, ya. Yang dibicarakan adalah masalah-masalah duniawi, duniawi, ya. Masalah perdagangan, perniagaan, ya. Masalah untung rugi, ya kan. Masalah hidup yang nyaman, ya kan. Fasilitas ini dan itu, alat-alat teknologi yang canggih, yang enak, yang nyaman, ya. Semuanya adalah duniawi dan itu membuat manusia makin jauh dari Allah, ya, semakin cinta dunia dan semakin membenci akhirat, semakin melupakan akhirat. Nah, inilah maka kesesatan. Ya, ya, dan ini terjadi di mana-mana, hampir di mana-mana, ya, sekarang ini. Nah, inilah. Dan orang-orang kafir, orang-orang musyrik ini bahkan didengarkan sungguh-sungguh oleh kaum muslimin yang mengaku muslim, mengaku Islam, ya. Mereka sebagai tokoh, sebagai orang yang sukses. Sementara buah pikiran mereka, ya, apapun itu, kalau dia kafir, orang musyrik, itu buah pikirannya adalah penyesatan. Kenapa? Karena menjauhkan manusia dari Allah. Menjauhkan manusia dari zikrullah. Menjauhkan manusia dari cinta kepada akhirat. Ya. Dan semakin menguatkan manusia untuk cinta kepada kehidupan di dunia ini. Nah, ini adalah sebagaimana yang tadi diceritakan oleh laporan pemimpin pendeta Nasrani kepada Kaisar Heraclius. Jadi, nah, ini penting sekali, ya. Kenapa kok perintah untuk dakwah ilallah jihad fisabilillah ini banyak hilang dari referensi bacaan kaum muslimin, ya, di dalam buku-buku agama? Kenapa? Karena ini memang bagian daripada strategi pemurtatan yang dilakukan oleh orang-orang orientalis, kaum kafir, orang musyrik dulu, musuh-musuh Islam, ya, pemurtatan secara halus, ya. Bagaimana supaya kaum muslimin ini beragama Islam tetapi hakikatnya bukan muslim. Kenapa? Karena mereka menjauh dari Al-Quran, menjauh dari zikrullah, menjauh dari cinta kepada kehidupan akhirat. Nah, ini terjadi secara sistematis, ya, secara pelan-pelan lewat kurikulum pendidikan, ya, lewat media massa, ya, lewat berbagai macam entertainment dan sebagainya. Rasulullah bersabda, ya, dari riwayat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala litakuna kalimatullah yal ulya fahuwa fisabilillah. Jadi ini penting sekali untuk membedakan antara fisabilillah dengan Fisabilillah Togut. Ya. Fisabilillah adalah mereka yang berperang. Ya. Mereka yang berperang, berjihad, berjuang untuk menegakkan kalam Allah. Ya. Menegakkan agama Islam di muka bumi. Ya. Menegakkan aturan Allah di muka bumi ini. Ya. Menegakkan sunnah-sunnah Nabi di muka bumi ini. Ya. Melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah, ya, menjalankannya, mendakwahkannya, mengajak orang untuk mengikuti hukum Allah, untuk hukum aturan Allah, ya, perintah Rasulullah. Nah, ini adalah jihad fi sabilillah, berjuang fi sabilillah, dakwah ila Allah, dakwah fi sabilillah. Ya. Ini riwayat dari Bukhari Muslim, ya, Sahih dan Abu Dawud. Kemudian di dalam riwayat Abu Hurairah yang lain, ya, ini riwayat dari Bukhari Muslim juga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul amali afdal? Ayul amali afdal?" Qala, "In imanun billah wa rasulihi." Ya, imanun billah wa rasulihi. Qila summa madza? Qala al-jihadu fi sabilillah. Kila summa madza qala hajjun mabrur. Jadi Rasulullah ditanya, apakah amal yang paling utama? Maka Rasul menjawab, yaitu iman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, iman kepada Allah dan Rasulnya, ya, masuk Islam, ya, beragama Islam, iman sungguh-sungguh kepada Allah dan Rasulnya. Iman kepada Allah dan Rasulnya artinya apa? Tunduk patuh kepada Allah, mengikuti ittiba, taat kepada Rasulullah. Itu adalah iman. Ya. Jadi, iman itu berarti kita sepenuhnya, ya, berserah diri kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, mengikuti aturan Allah, ya, mengikuti jalan hidup sebagaimana yang diperintahkan Allah dan disunahkan oleh Rasulullah SAW. Itu adalah iman. Ya. Berusaha. Berusaha untuk mengikuti, ya, mengikuti jalan hidup sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Ini adalah iman. Ya. Jadi ada orang yang mengaku iman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi dia melalui hidup ini, menjalani hidup ini semaunya, ya, mengikuti hawa nafsunya. Ya, ini berarti masih diragukan keimanannya. Ya. Karena iman yang benar adalah iman kepada Allah dan Rasulnya, dan kemudian dia tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya, ya, memahami tentang apa saja yang diperintahkan Allah, apa saja yang diperintahkan Rasulullah. Jadi artinya dia mempelajari Islam, ya, Al-Quran dan Sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi. Karena dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, hadis Nabi itu kita tahu apa itu Islam, apa itu perintah Rasul, perintah Allah dan perintah Rasulullah. Sekarang ini banyak kaum Muslimin mengaku Muslim, tetapi mereka tidak memahami Islam, tidak memahami Al-Quran, ya, tidak memahami hadis-hadis Rasulullah. Ya. Akhirnya akibatnya apa? Akibatnya adalah mereka mengaku Muslim, tetapi pola hidup mereka, jalan kehidupan mereka, komitmen hidup mereka, ya, itu tidak sesuai dengan yang diinginkan Allah dan diperintahkan Rasulullah. Ya. Jalan hidupnya semau gue, ya, mengikuti hawa nafsunya. Nah, ini adalah berarti perlu diluruskan kembali, ya, perlu dibina dan dikondisikan, dibentuk supaya menjadi Muslim yang sejati. Ya. Kenapa? Karena nanti di akhirat itu tidak ada ruang untuk ragu-ragu. Ya. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, nanti di akhirat, yaitu sejak di alam kubur, itu tidak ada ruang ragu-ragu lagi. Ya, tidak ada ruang ragu-ragu lagi. Ya. Oh, ya, salah satu kenapa orang-orang itu diadab di alam kubur, ya, karena ketika mereka menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, itu mereka menjawabnya dengan ragu-ragu. Ya. Ya. Apa itu, ya? Ketika man robuka, man dinika, man Nabi juga, ya, ditanya siapa Robmu, Tuhanmu, siapa, apa agamamu dan siapa Nabimu. Maka orang-orang ini, ya, di alam kubur ini, mereka menjawab setengah-setengah, ragu-ragu, ya, tidak yakin bahwa Tuhannya adalah Allah. Karena apa? Karena selama hidupnya ini mereka, ya, selama hidup di dunia tidak begitu mengenal Allah. Ya. Ma'rifatullahnya minim, ya, al-kadarnya, ya, sehingga mengenal Allah tetapi tidak takut kepada Allah. mengenal Allah tetapi tidak cinta kepada Allah. Mengenal Allah, ya, katanya mengenal Allah tetapi ya melupakan perintah-perintah Allah, ya, dan melupakan juga larang-larang Allah. Ya, ini. Jadi ragu-ragu. Kemudian Islam, ya, mereka kurang mengenal Islam, ya, tipis pemahaman terhadap Islam. Ya, bahkan menganggap bahwa Islam itu seperti agama-agama yang lain, yaitu semua agama mengajarkan kebaikan. Nah, ini adalah suatu pemahaman yang salah besar. Islam beda jauh, ya, dengan agama-agama lain. Islam adalah satu-satunya agama yang benar, ya, sementara yang agama lain adalah agama yang sesat. Ini harus kita pahami. Karena apa? Karena sumbernya dari Allah, Islam adalah sumbernya dari Allah. Sementara agama-agama lain itu sumbernya adalah campuran dari Allah dan dari manusia. Atau bahkan semuanya dari manusia. Ya, ini adalah kesesatan yang dimaksud. Ya. Karena hidayah, kebenaran, al-haq itu hanya dari Allah, ya, bukan dari manusia. Kenapa? Manusia itu lemah, jadi tidak bisa mendrive, membuat kebenaran. Ya. Maka orang yang benar adalah orang yang ittiba, yang taat kepada Allah, ya, kepada Rasulullah. Ya. Saudaraku yang budiman, kemudian setelah iman kepada Allah dan Rasulnya adalah apa? Ya, ditanya lagi, kemudian apakah? Maka yaitu jihad fisabilillah. Baru kemudian apalagi setelah itu? Yaitu haji mabrur. Nah, ini. Jadi iman kepada Allah dan Rasulnya sungguh-sungguh, kemudian jihad fisabilillah. Baru kemudian melaksanakan haji. Ya. Nah, ini adalah kebanyakan tentang jihad ini dihilangkan. Ya, tentang jihad bala ini adalah merupakan amal yang utama, ya, setelah iman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Saudaraku yang budiman dan cerdas, ya. saya ingin meneruskan tentang kisah yang terjadi, ya, di zaman Rasulullah, yaitu ketika Rasulullah itu mengirim, ya, pasukan dalam perang Mu'tah, ya, dalam perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini adalah peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan Romawi, ya. Romawi, ya, Romawi dan orang-orang Arab, ya, orang Arab, orang di bawah kekuasaan Romawi. Jadi ini terjadi pada masa Rasulullah, ya, sekitar terjadi di zaman Rasulullah, ya, sekitar akhir tahun ke-6 Hijriah atau awal tahun ke-7 Hijriah, ya. Ya, latar belakangnya adalah ketika, ya, Rasulullah, ya, mengirim, ya, maaf, Rasulullah mengirim utusan surat, mengirim surat dakwah kepada para raja, ya, kepada para pembesar negara, ya, kepada Kaisar Heraklius, kepada Kisra Persia, kepada Mokekes pembesar Mesir, ya, kepada Najasyi, ya, pembesar Habsyi Ethiopia, termasuk juga kepada Amir Busro, pembesar Busro, ya. Ya. Basroh, ya. Basroh pada waktu itu adalah salah satu wilayah di bawah kekuasaan Imperium Romawi Timur. Nah, utusan yang diutus oleh Rasulullah adalah Al-Haris bin Umair Al-Azadi. Tetapi di tengah jalan, ya, utusan ini di Mu'tah, itu utusan ini kemudian dibunuh oleh Surahbil, ya, yaitu pembesar di kota tersebut. Ya, dibunuh. Nah, awalnya tidak ada yang tahu bahwa utusan Rasul itu dibunuh. Ya, padahal pada waktu itu seorang utusan tidak boleh dibunuh. apapun yang terjadi, tidak boleh dibunuh. Ya. Nah, tapi kemudian kabar kematian Al-Haris ini, ya, lama-kelamaan akhirnya sampai kepada Rasulullah. Ya. Nah, berita kematian Al-Haris ini, ya, itu kemudian membuat ini adalah jelas menyalahi aturan, ya, menyalahi aturan, ya, suatu kezaliman yang besar. Ya. Maka kemudian Rasulullah begitu sudah yakin, sudah jelas bahwa memang utusannya yaitu Al-Haris ini dibunuh, maka kemudian Rasulullah melakukan mobilisasi, menggerakkan pasukan, ya, kaum muslimin, ya, sehingga terkumpul 3.000 orang. Ya, 3.000 orang. Kemudian Rasulullah menunjuk Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib dan Abdullah bin Ruha untuk memimpin pasukan ini, ya. Kemudian berangkatlah mereka, ya. Dan Rasulullah melepas mereka, ya. Mengantarkan mereka, ya. Sampai keluar kota Madinah. Dan kemudian di Saniyatul Wada, yaitu suatu tempat, ya, yang biasa perpisahan, tempat perpisahan kaum muslimin dengan penduduk Mekah, penduduk Madinah, Rasulullah kemudian berkhutbah, ya, yang sampai sekarang dicatat dengan tinta emas khutbahnya. Rasulullah bersabda berkhutbah, usikum bitaqwallah wa biman ma'akum minal muslimina khairan. Ughzu bismillahi fi sabilillah man kafara billah wala taqtulu walidan wala amratan, ya, wala mar'atan wala kabirat faniyan wala munazilan sawma'atan wala taqrabu nakhlan wala taqta'u syajaran wala tahdimu bina'an. Rasulullah, ya, aku berpesan kepada kamu tentang takwa kepada Allah. Ya, takwa kepada Allah. Ya. Pertama adalah usikum bitakwa Allah. Rasulullah berpesan untuk takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah berarti senantiasa merasa di bawah murqobatullah. Ya, murqobatullah berarti senantiasa merasa di bawah pengasuhan Allah. Bahwa Allah maha mengetahui semua yang kita lakukan dimanapun, ya, kapanpun, yang kecil maupun yang besar, yang nampak maupun yang tersembunyi, termasuk apa yang ada di dalam hati kita, pikiran kita, niat kita, kemauan kita, ya, selera kita, itu semuanya Allah mengetahui. Ya. Setelah mengetahui, maka takut kepada Allah. Takut kepada Allah, ya, bahwa Allah mencatat semuanya itu. Takut kepada melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah. Maka pengawasan yang paling baik adalah pengawasan Allah. Pengawasan yang paling baik, yang membuat manusia itu berubah dan manusia itu semakin baik, itu adalah pengasihan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah dasar daripada perbaikan umat, dasar daripada proses pembangunan umat, pembentukan umat. Usikum bitaqwa Allah. Aku berpesan kepada kamu supaya takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah berarti takwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Takwa kepada Allah berarti senantiasa berpegang teguh dengan Islam dimanapun dan kapanpun. Senantiasa mengikuti aturan dari Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun. Dan aku berusaha kepada kamu untuk takwa kepada Allah. Dan berlaku baik terhadap orang-orang Islam yang beserta kamu, ya. Ya, beserta kamu dengan baik. Ya. Jadi berlaku baik. Wabiman ma'akum minal muslimin khairon. Ya, jadi mengakrabi kaum muslimin dengan baik. berperanglah kamu dengan jalan dengan nama Allah, di jalan Allah terhadap orang yang tidak percaya kepada Allah. Ya. Jadi artinya ini perintah Rasulullah, ya, berperang kepada orang yang tidak percaya kepada Allah. Ya. Sekarang di dunia ini banyak sekali orang yang tidak percaya kepada Allah. Dan kita diperintahkan Allah untuk perintahkan Allah dan perintah Rasulullah untuk berperang. Dan jangan kamu bercedera, maksudnya berselisih, ya, berdebat kusir, berbantah-bantahan. Jangan kamu berbuat melebihi batas. Ya. Jangan kamu membunuh anak-anak dan orang-orang perempuan. Jangan membunuh anak-anak dan orang-orang perempuan. Jangan kamu membunuh orang tua yang telah berusia lanjut. Jangan kamu membunuh orang yang mengasingkan diri, yang tinggal di biara-biara atau di gereja-gereja mereka. Ya. Jangan. Ya. Jangan kamu menghampiri pohon-pohon tamar, dan jangan kamu menebangi pohon-pohon kayu. Dan jangan kamu merusakkan bangunan-bangunan rumah. Jadi ini adalah salah satu prinsip dasar di dalam peperangan. Ya. Kita tidak boleh membuat kerusakan di muka bumi. Inilah Islam, ya. Islam. Jadi memang kita diperintahkan untuk berperang, memerangi orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Tapi bukan dengan cara membabi buta, ya. Tapi dengan cara-cara sesuai dengan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Nah, inilah, ya, memahami sesuatu dengan konsep yang komprehensif, yang integral. Memahami Islam dengan konsep yang integral. Nah, kemudian ternyata, ya, di tengah perjalanan, ya, Surabil ini kemudian meminta bantuan, ya, begitu mendengar bahwa kaum muslimin keluar dari Madinah, maka Surabil ini kemudian meminta bantuan kepada Kaisar Heraklius, dan Kaisar Heraklius kemudian tanpa menyelidiki lebih lanjut segera mengumpulkan dan melakukan mobilisasi angkatan perangnya sehingga berkumpul kekuatan 100.000 orang. Tidak hanya itu, bahkan dia juga menggerakkan kabilah-kabilah bangsa Arab, ya, yang berdekatan dengan Syam, yang pada umumnya masih memeluk Islam, supaya mereka juga melakukan mobilisasi. Dan kemudian mengerahkan tentaranya bergabung dengan pasukan Romawi. Sehingga terkumpul 100.000 orang lagi, sehingga semuanya terkumpul sekitar 200.000 orang. Bandingkan dengan kaum muslimin yang jumlahnya cuma 3.000. Ya, 3.000, ya, nanti berhadapan dengan 200.000. Nah, begitu kaum muslimin berhenti di Mu'an, ya, begitu mendengar bahwa kaum Romawi, pasukan Romawi itu berjumlah 200.000 total, ya, maka kemudian para panglima dan komandan angkatannya kaum muslimin dan pasukan itu kemudian berhenti di Mu'an untuk selama 2 hari 2 malam untuk bermusyawarah. Karena ini adalah masalah yang tidak diperkirakan, ya. Tadinya adalah Rasulullah mengirim mereka untuk menghukum Surabil karena telah membunuh utusan Rasulullah. Tapi ternyata Surabil meminta bantuan kepada Kaisar Romawi Timur dan kemudian terkumpullah 200.000. Akhirnya dilakukan musyawarah dan sebagian berpendapat bahwa berhubung angkatan perang yang akan dihadapi begitu besar jumlahnya, lebih baik mengirimkan kabar terlebih dahulu kepada Rasulullah di Madinah tentang kekuatan angkatan perang yang akan dihadapi. Lalu menanti bagaimana sikap beliau, apakah akan mengirimkan bantuan tentara ataukah menyuruh kembali ke Madinah saja. Ataukah memerintahkan supaya terus maju melawan musuh yang besar jumlahnya itu. Nah, di saat itulah kemudian Zaid bin Harithah, ya, sebagai panglima perang, meminta pendapat, ya, dari Abdullah bin Rawah. Maka kemudian Abdullah bin Rawah mengeluarkan pendapatnya, ya qaumi, wallahi innallati takrahunal lallati kharjatum tatalubuna asyhadatu wama tuqatilun nas bu'adadi wala quwatin wala kasratin wala nuqatiluhum illa bihadad din alladhi akramana Allah bihi fang taliku fa innama ihdal husnayain imma zuhurun wa imma syahadatun. Wahai kaumku, wahai kaum demi Allah, Sesungguhnya yang saudara-saudaraku benci itu, ya, itulah saudara-saudaraku yang telah keluar untuk mencarinya. Ya. Jadi saudaraku yang takutin atau benci, itulah yang sebenarnya yang saudara-saudaraku keluar untuk mencarinya, yaitu asyhadah, yaitu mati syahid di jalan Allah. Kita berperang memerangi musuh itu bukan karena adanya alat yang lengkap, bukan karena peralatan perang, bukan dengan kekuatan yang besar, bukan dengan jumlah pasukan yang banyak, melainkan karena kita keluar berperang itu karena Allah, karena agama Allah. Agama ini yang Allah telah memuliakan kita dengannya. Karena itu marilah kita berangkat maju terus untuk merebut salah satu dari kebajikan, dari kebaikan, yaitu iskariman au mut syahidan, ya, yaitu menang, ya, atau mati syahid. Nah, ini adalah luar biasa. Semangat ini kemudian memompa kaum muslimin untuk bergerak, ya, bergerak terus, ya, walaupun dengan jumlah personil yang sedikit. Dan mayoritas pasukan yang dikirim Rasulullah dalam perang Mu'tah ini adalah mayoritas adalah sahabi, ya. Maksudnya sahabiah yang sudah lama masuk Islam. Jadi keimanan mereka memang sudah kokoh, ya. Takut kepada Allah, ya. Sehingga surga dan neraka itu sudah di depan pelupuk mata, ya. Hidup sehari-hari mereka itu diiringi di apa? Keimanannya kuat kepada Allah sehingga surga dan neraka itu seperti di pelupuk mata. Hari-hari. Nah, ini adalah keimanan yang kokoh, yang kuat sekali. Ya. Dan hanya sebagian kecil saja yang baru masuk Islam, yang bergabung dalam perang Mu'tah ini. Dari kaum muslimin. Saudaraku yang budiman atau cerdas. Jadi, ini adalah awal, ya, dari proses pembinaan. Seri pembinaan, ya, penguatan. Untuk menguatkan kita, supaya kita tahu apa yang kita tuju di dunia ini. Yaitu supaya kita menjadi Muslim yang kawiyun, mukmin yang kawiyun, yaitu iman yang kokoh. Kemudian dengan iman yang kokoh itu, ya, kita mengharapkan ridha Allah, kita mengharapkan kehidupan akhirat, ya. Orientasi hidup kita di akhirat, untuk kehidupan akhirat, yang kehidupan yang selama-lamanya, kehidupan yang sejati, ya. Dan kemudian kita memandang remeh, ya, kehidupan di dunia ini, ya. Walaupun kehidupan di dunia ini bisa kita langsung rasakan, ya. Makanan yang enak, ya. Tempat tinggal yang nyaman, ya, kedudukan yang dihormati, disanjung, ya, nama baik yang popularitasnya tersebar, itu semuanya adalah gelar, pangkat, ya, itu adalah kehidupan duniawi, dan itu kita jadikan, kalau kita iman kita tepat kepada Allah, maka kita akan memandang remeh kehidupan dunia ini, ya, dan kita orientasi kita hidup untuk akhirat. Nah, ini iman yang kokoh. Nah, setelah itu kita mengerahkan potensi kita, tenaga, waktu, pikiran kita, bahkan nyawa kita untuk dakwah ila Allah, ya, untuk menyuruh manusia supaya beriman kepada Allah, ya, masuk Islam, supaya dan berjihad, sabarlah menegakkan kerabat Allah di muka bumi ini. Nah, inilah adalah tujuan kehidupan kita secara pribadi, ya, kehidupan kita, tujuan mendirikan kita berjuang, ya. Termasuk dalam mendirikan khilafah Islamiyah, daulah Islamiyah, itu adalah dalam rangka apa? Lillah kalimatillah, menegakkan hukum-hukum Allah di muka bumi sehingga tersebar, ya, rahmatan lil alamin. Ya. Karena apa? Karena Islam itu, ya, satu-satunya bukti sejarah, ya, yang ada, yang bisa kita lihat di dalam sejarah kehidupan manusia dari dulu sampai sekarang. Ya, jadi kehidupan manusia itu akan menjadi kehidupan yang berkah, rahmat, ya, damai, adil. Itu ketika kekuasaan di tangan kaum muslimin yang imannya kuat, ya. Kaum muslimin yang solehah, yang soleh, ya. Yang orang kaum muslimin yang soleh, ya. Yaitu orang soleh itu orang yang orientasi hidupnya untuk akhirat. Jadi mereka menegakkan Islam, ya, dengan keadilan yang benar sesuai dengan hukum Allah. Nah, itulah maka kehidupan manusia menjadi berkah, rahmat, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat, keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan ini terbukti, ya, di masa kekhalifahan Abu Bakar, maaf, Umar bin Khattab, ya. Kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, ya. Radhiyallahu anhum, ya, insya Allah. Tapi demikian, insya Allah, sebagai pengantar, jadi insya Allah kita akan kuatkan lagi keimanan kaum muslimin, ya. Keimanan kita kuatkan kembali seruan kepada saudaraku dimanapun, ya, yang masih belum muslim, belum agama Islam, supaya kembali kepada agama fitrah, ya, agama fitrah, jalan hidup yang benar, yaitu Islam, ya. Karena Islam adalah agama fitrah, agama yang benar, ya. Satu-satunya agama yang benar yang diridhoi Allah di dunia dan di akhirat, ya. Maka penting sekali kita menyerukan kepada saudaraku yang masih belum muslim supaya masuk menjadi muslim, supaya selamat di akhirat, ya. Kehidupan yang sejati, kehidupan yang selama-lamanya, supaya tidak diadab Allah selama-lamanya di neraka. Mohon maaf kalau ada khilafan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.